Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembacaan dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang al-hajru, bahwa yang dimaksud al-hajru adalah madza ya akhi Ammar, mencegah. Oke, mencegah mengambil manfaat. Mencegah seseorang untuk mengelola hartanya. Naam. Apa hukum al-hajr? Muslim. Boleh. Dalil. Daka ya akhi sabrun. Fa'ina nastum minhum rushdan. Naam. Yang menjadi syahid di sini adalah wala tu'tu as-sufaha. Dan firman-Nya wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang anak-anak yatim yang belum mencapai usia balig dan belum rasyid, belum pandai untuk mengelola hartanya, untuk dia mengelola hartanya sendiri, dan tidak diperbolehkan bagi dia untuk memanfaatkannya terkecuali ada yang membimbing. Maka di sana disebutkan beberapa keadaan orang-orang yang mahjur. Di antara keadaan orang-orang yang mahjur tersebut, naam ya Aba Aufa, orang-orang yang mahjur yang dilarang untuk mengelola hartanya, anak-anak yang belum mencapai usia balig, naam ya Jamal. As-safih, orang yang bodoh. Termasuk di antara orang yang bodoh yaitu apa? Majnun, orang yang gila, orang tua yang menghambur-hamburkan hartanya. Naam. Kemudian siapa lagi akhi Faisal? Budak. Naam. Demikian pula budak. Tidak diperbolehkan baginya untuk mengelola atau bertindak kecuali dengan izin sayyidnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuma 'abdin nakaha bighairi idzni sayyidihi fa huwa 'ahir. siapa saja budak yang menikah dengan tanpa izin dari tuannya, maka dia penzina. Naam. Kemudian siapa lagi akhi Abu Syafiq? Orang yang berwasiat lebih dari sepertiga. Kenapa? Kenapa harus dicegah? Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mewasiatkan lebih dari sepertiga, sehingga kalau dia mewasiatkan lebih dari sepertiga, maka yang lebih dari sepertiga dilarang untuk dikeluarkan dan tidak teranggap sebagai wasiat, sebab wasiat maksimal sepertiga, tidak diperbolehkan lebih dari itu. Termasuk di antara orang yang mahjur, naam ya amin. Orang yang muflis, orang yang bangkrut. Dalil. Naam. Kemudian termasuk orang yang mahjur, naam ya amir, az-zawjah, tidak diperbolehkan bagi dia untuk memanfaatkan harta miliknya kecuali dengan izin dari suaminya. Dan kita telah masuki pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan al-ghasab. Apa yang dimaksud al-ghasab, Abu Rifqi? Naam. Akhdhu syai' bidhulmin. Mengambil sesuatu dengan kezaliman. Taib. Apa milik orang lain, dia mengambilnya tanpa keridhaan dari si pemilik barang. Maka orang yang mengambilnya tanpa izin tersebut dinamakan ghasib. Dan telah kita jelaskan bahwa al-ghasib atau perbuatan al-ghasib adalah termasuk di antara dosa yang besar. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa yang demikian dosa besar, di antaranya akhi, naam, firman Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'kul amwalukum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian secara batil. Termasuk di antara kebatilan mengambil atau memanfaatkan atau memakan harta milik saudaranya dengan tanpa keridhaan dan tanpa seizinnya. Ini termasuk makan harta manusia dengan batil. Dan di antara dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fahmi. Naam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man iqtata'a mala mri'in muslim biyaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nara wa harrama 'alaihi al-jannah. Walaupun itu sesuatu yang sangat sedikit sekali, walaupun setangkai siwak milik saudaranya dia mengambilnya tanpa keridhaannya, maka ini termasuk al-ghasb. Maka ikhwani fid din azakumullah, jangan kita menganggap remeh ya sesuatu yang kecil. Terkadang kita menganggap suatu tersebut adalah perkara yang ringan, ternyata besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila seorang tersebut melakukan perbuatan ghasab terhadap harta milik saudaranya, maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk taubat yang harus dia lakukan adalah Saiful, yaitu mengembalikan harta atau barang milik saudara yang tersebut. Ya, dia kembalikan tanpa mengurangi sedikit pun. Ya, tanpa dia mengurangi sedikit pun dari apa yang telah dia ambil. Nah, kemudian kalau kemudian dia telah menggunakan harta milik saudaranya itu dan sudah rusak misalnya, bagaimana bentuk taubat? Bagaimana cara mengembalikannya? Tentunya yang dia kembalikan adalah yang semisalnya. Kalau misalnya dia mengambil barang milik saudaranya, anggaplah yang diambil adalah motor secara kosong. Kalau motor itu masih utuh, masih bagus, maka dia kembalikan secara utuh. Kalau sudah terjadi cacat dan memungkinkan untuk diperbaiki, maka dia harus membiayai, ya, seberapa besar cacat yang telah terdapat di dalam motor tersebut selama dia menggunakannya. Kalau ternyata telah rusak, maka dia harus mendatangkan yang semisalnya. Kalau ternyata tidak ada yang semisalnya, maka dia mengganti sesuai dengan harga dari barang yang telah dia ambil. Nah, di sini beliau mengatakan wa amma raddul qimah. Adapun mengembalikan al-qimah yang senilai dengan barang yang dia ghasab tersebut. Ya. Kalau dia misalnya mengghasab anggaplah dia mengghasab pulpen milik temannya. Nah, pulpennya sudah tidak ada atau tintanya sudah habis dan tidak bisa lagi dipakai. Maka dalam hal ini dia mengembalikan al-qimah. Yang dimaksud al-qimah adalah yang senilai dengannya. Berapa harga pulpen itu? 2.500. Tayib, bayar 2.500. Nah, tapi kalau selama ada yang semisalnya, ya, kalau misalnya di toko apa di toko di sana ada yang semisalnya, maka lebih afdal. Sebagian para ulama ada yang mengatakan wajib dia mengembalikan yang sejenis dengan barang itu, ya, dan tidak mengembalikan nilainya, sebab yang diminta bagi dia untuk dia kembalikan adalah barangnya atau yang sejenis dengan barang tersebut. Nah, dan bukan nilainya. Fa innal wajibal mithlu li'annahu huwal haqq, maka sesungguhnya yang wajib adalah mengembalikan yang semisalnya karena itulah yang hak, ya, itulah yang mesti yang dia kembalikan. Fa in udimal mithlu fa innal qimata hiya allati tahullu mahallahu 'ala as-sahih. Tapi kalau sudah tidak ada yang semisalnya, maka yang senilai dengannya, ya, berapa jumlah uang yang menduduki kedudukan dari barang tersebut berdasarkan pendapat yang sahih. Ya. Jadi di sana ada cara mengembalikan. Kalau barangnya masih ada, maka barang yang dikembalikan. Kalau sudah tidak ada tapi ada yang semisalnya, maka dikembalikan yang semisalnya. Kalau tidak ada yang semisalnya, maka yang dikembalikan adalah al-qimah yang senilai dengan harga barang tersebut. Li'annahu la yumkinu qada'ul haqqi bighairi hadha. Karena tidaklah memungkinkan untuk menunaikan hak tersebut kecuali dengan cara ini. Ya. Yaitu mengembalikan yang senilai dengannya karena yang sejenis sudah tidak ada. Fala yajuzu i'ta'ul qimati wal mithl mawjud. Maka tidak diperbolehkan membelikan yang senilai dengannya padahal yang semisalnya, yang sejenisnya itu ada. Jadi yang didahulukan adalah jenisnya dulu. Nah, kalau barang aslinya sudah tidak ada. Bal yu'tal mithla, bahkan diberikan kepada pemilik barang tersebut yang semisalnya, li'annahu maluhu, karena itu adalah hartanya. Fa illam yujad u'tiyal qimah, kalau ternyata sudah tidak ada yang semisalnya, di pasaran stoknya sudah habis, tidak ada lagi. Nah, baru dalam kondisi seperti ini diberikan kepadanya al-qimah, yang senilai dengan harga barang yang pernah dia gosok tersebut. Waqad rawat Tirmidzi min hadits Anas bi isnadin sahih, telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik dengan sanad yang sahih. Ahdat ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila an-nabiy ta'aman fi qas'atin. Sebahagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan yang diletakkan di atas sebuah piring. Jadi sebagian istri Nabi pada saat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya Aisyah. Berada di rumahnya Aisyah. Maka sebagian istri Nabi SAW ingin melayani Nabi SAW. Maka salah seorang dari mereka membuat makanan. Ya. Lalu kemudian makanan ini dibawakan. Ya. Dia mengutus seorang untuk dibawakan kepada Nabi SAW. Sedangkan Rasulullah ada di rumahnya Aisyah. Nah, melihat makanan itu berasal dari rumah sebelah, berasal dari istrinya yang lain, maka timbullah kecemburuan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa darabat Aisyatul qas'ata biyadiha, maka Aisyah pun memukul piring itu dengan tangannya karena cemburu radhiyallahu taala anha. Fa alqat ma fiha, dan bukan itu saja, Aisyah membuang isinya. Dari mana ini? Pikirnya Aisyah, saya lebih berhak untuk melayani Rasulullah SAW. Nah, beliau berada di rumahku. Jangan ikut campur dari, jangan intervensi dari pihak yang lain. Naam. Sehingga Aisyah marah. Ya. Subhanallah. Selama dalam batas-batas kewajaran, Rasulullah SAW yang membiarkan. Nah, yang demikian ini adalah merupakan fitrah dari wanita, al-ghirah. Kecemburuan adalah sesuatu yang mesti ada. Selama tidak melampaui batas, maka ketika dia memukul piring tersebut, maka hancurlah piring dari salah seorang istri Nabi SAW. Maka Aisyah harus mengganti. Itu adalah piring milik orang lain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amun bi ta'am wa ina'un bi ina'. Makanan harus diganti dengan makanan yang semisalnya. Dan piring harus diganti dengan piring yang semisalnya. Nah, kalau yang dibawa itu pisang goreng, maka harus diganti dengan pisang goreng. Nah, kalau piring yang dibawa itu apa ya kawan? Piring buatan apa? Buatan apa Pak Tal? Piring kaca diganti dengan piring kaca. Jangan piring kaca diganti dengan piring piring seng. Atau piring apa ya kawan? Piring black ya. Jangan, yang semisalnya ya. Ini yang harus didahulukan ya. Jadi selama masih ada yang sejenisnya, yang sejenisnya yang dicari. Jangan ketika ada yang pecah lalu kemudian dia berapa harganya? Oh 5.000, sudah 5.000. Padahal ada yang sejenisnya, ganti yang dengan yang sejenisnya. Ya, dahulukan itu. Kalau sudah tidak ada di pasaran, ya, atau yang semisalnya, yang sejenisnya, baru diberikan yang senilai dengannya. Wa hadza qada'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu yang berbicara? Hah? Hah? Siapa yang bicara tadi? Itu siapa itu yang tidur itu? Hah? Boom. Boom. Hati-hati yang bicara. Boom. Taib. Wa hadza qada'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi hadza yaqulu Syafi'i wa Abu Hanifah. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Taib. Selesai pembahasan tentang bagaimana cara kita mengembalikan harta yang telah dighasab. Maka harus yang diganti dengan yang semisalnya. Ya. Kalau sudah tidak ada, maka yang diganti dengan yang al-qimah, dengan yang senilai dengannya. Sekarang permasalahan yang baru, yaitu tentang orang yang menanam di tanah orang lain tanpa seizin dari pemilik tanah tersebut. Nah, ya, dia menanam singkong ataukah yang semisalnya di tanah milik orang, padahal dia tidak pernah minta izin kepada orang itu. Berarti dia gosok. Nah, ternyata pemilik tanah tersebut tidak ridha untuk dimanfaatkan tanahnya. Nah, di sini kata beliau, wa amma man zara'a fi ardi qaumin bighairi idznihim fala syai'a lahu illa nafaqatuz zar'i. Naam. Barang siapa yang menanam di tanah satu kaum atau di tanah seseorang dengan tanpa izinnya kaum itu atau tanpa izin dari seseorang yang memiliki tanah tersebut, maka tidak ada bagian bagi yang menanam itu dari tanaman tersebut. Tidak ada bagian. Ya. Tanah itu adalah tanah milik orang lain. Kenapa dia menanam di situ? Walhasil dia telah menanamnya. Nah, yang ditanam singkong misalnya. Maka tidak ada bagian yang wajib untuk diberikan kepada orang yang menanam karena dia melakukan ghasab, menanam di apa tanah milik orang lain, dan dia tidak berhak melakukan hal itu. Ya. Maka tidak ada bagian bagi yang menanam kecuali yang diganti bagi si pemilik tanah diberikan berapa yang dia keluarkan kepada saat dia membeli tanaman tersebut, mungkin dari bibitnya, ya, dan yang semisalnya pupuknya. Nah, dijumlah berapa? Nah, setelah dijumlah 50 ribu, kasihkan 50 ribu. Kemudian tanaman itu menjadi milik pemilik tanah. Tanaman tersebut menjadi milik pemilik tanah. Karena tidak ada hak bagi orang yang menanam di tanah milik orang lain tanpa keridhaannya. Berbeda kalau dia sudah mengizinkan, ya, dia memberikan izin, ada min babil karamah, yang demikian termasuk karamah, ya, tidak mengapa yang demikian. Nah, tapi dia tidak pernah meminta izin dan ternyata pemilik tanah itu tidak meridhai, maka tanaman yang telah tumbuh, ya, di tanah milik orang tersebut adalah milik pemilik tanah. Adapun orang yang menanamnya akan diberi ganti berapa biaya yang pernah dia keluarkan. Berapa biaya yang pernah dia keluarkan? Fali hadits Rafi bin Khadij 'inda Abi Daud, berdasarkan hadits Rafi bin Khadij yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zara'a fi ardi qaumin bighairi idznihim, falaisa lahu minaz zar'i syai'un wa lahu nafaqatuh. Barang siapa yang menanam di tanah satu kaum dengan tanpa izin dari mereka, maka dia tidak berhak sedikit pun untuk mengambil tanaman itu, dan bagi pemilik tanah untuk memberikan berapa yang dia keluarkan. Ya. Wa huwa haditsun sahihun. Dan ini adalah hadis yang sahih. Ini hubungannya tentang tanaman-tanaman yang cepat panennya. Ya. Yang cepat panennya dalam setahun sudah bisa dipanen. Nah. Ya. Padi, jagung, gandum, singkong dan yang semisalnya. Ya. Lalu bagaimana dengan tanaman yang berbentuk pohon misalnya, yang berjangka dalam jangka waktu yang lama sekali, ya, dalam jangka waktu yang lama, ya, baru mendapatkan hasilnya, seperti apa ya kawan, menanam pohon jati misalnya, ya. Pohon jati butuh berapa tahun itu? Puluhan tahun. Ya, dan yang semisalnya. Hadza idza kana al-mawjudu zar'an ka kumhin wa sya'irin wa ma asbaha. Ini kalau pembahasannya yang ada yang ditanam itu ya berbentuk tanaman seperti gandum ya dan yang semisalnya. Padi, jagung. Wa amma idza kana gharsan. Adapun kalau itu ya berbentuk gars, tanaman dalam jangka waktu yang lama, yang berbentuk pohon, yang membutuhkan waktu yang lama, seperti zaitun, au nakhlin wa masyabaha, atau seperti pohon kurma, dan yang semisalnya. Maka kata beliau, fa innahu yuqla'u minal ard. Maka dalam hal ini, ya, pohon tersebut dicabut dari tanah itu apabila tidak diridhai. Ya. Jika tidak diridhai oleh pemilik tanah, cabut. Lil hadits sahih, berdasarkan hadits yang sahih, laisa li'araqi dhalimin haqqun. Tidak ada hak ya bagi tanamannya orang yang zalim, sehingga harus dicabut. Ya, mungkin pemilik tanah ingin memanfaatkan tanah itu, mungkin dia hendak membangun rumah dan dia tidak ridho. Nah, sehingga harus dicabut. Tidak ada hak bagi yang telah menanam walaupun berapa tahun. Taib. Kalau mereka tasalah, kalau mereka bersengketa, apa terjadi pertengkaran antara pemilik tanah dengan yang memiliki tanaman tersebut. Lalu kemudian pemilik tanah ini ingin apa menggunakan jalan yang lebih baik, menghindari khusumah. Maka mereka pun sepakat, ya, bahwa apa yang akan dihasilkan nanti dari pohon ini maka kita bagi menjadi dua. Ya. Dan disetujui oleh pemilik tanah, maka dalam hal ini tidak mengapa. Ya, as-sulhu khair. Melakukan perbaikan, menghindari adanya percekcokan itu adalah kebaikan. Apabila pemilik tanah telah menjatuhkan haknya, maka tidak mengapa yang demikian. Ya. Wa huwa 'inda Abi Dawud an 'iddatin min as-sahabati bi turuq. Hadis ini yaitu hadis laisa li'araqi dhalimin haqqun, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari berbagai jalan, dari beberapa sahabah, di antara mereka Sa'id bin Zaid, Samurah bin Jundab, Abu Sa'id al-Khudri, Wa ila hadza dhahaba al-Imam Ahmad rahimahullah, dan ini adalah pendapatnya al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Naam. Maka ini ikhwan berkenaan tentang tanaman yang ditanam oleh seorang di tempat atau di tanah milik orang lain tanpa keridaannya. Telah dijelaskan hukumnya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti di pertemuan yang berikutnya. Wa ila huna wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.